Kita teruskan kembali pembahasan kita, yaitu yang berkaitan tentang sujud sahwi dan masail yang telah kita pelajari dari bab yang berkaitan tentang sujud sahwi, bahwa sujud sahwi adalah seseorang yang lupa di dalam sholatnya. Dan lupa di sini ada tiga keadaan, yaitu kurang, juga lebih dalam sholatnya. Yang ketiga, syak, ragu di dalam sholatnya. Kurang dalam sholatnya sebagian dalam hadis Abdullah ibn Buhaynah, bahwa Nabi SAW ketika sholat rubaiyah, sholat yang 4 rakaat, Nabi tidak melakukan tasyahud awal. Kemudian Nabi SAW sujud sahwi, sajadah sajadatain qabla yusallim. Dari ini para ulama mengatakan bahwa apabila kurang dalam salatnya, maka sujud sahwinya sebelum salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Sebagian dalam hadis Abdullah ibn Buhaynah. Berkata Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, sujud sahwi adalah merupakan dua kali sujud sebelum salam atau sesudah salam, bihramin dengan takbir wa tasyahud, yang rajih sebagaimana yang telah kita bahas, bahwa apabila sujud sahwi itu setelah salam, maka tidak tasyahud kembali, karena ziyadah di dalam hadis bahwa Nabi SAW tasyahud kembali, ziyadah syadah, ziyadah yang syad. Sedangkan salam kembali na'am, dalam hadis Imran ibn Husain radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi SAW salat dengan para sahabatnya, kemudian Nabi SAW lupa sajadah-sajadatain, Nabi sujud sahwi, thumma tashahada, kemudian tashahud kembali. Ziyadah ini dikatakan oleh para ulama sebagaimana dikatakan oleh Ibn Mundhir, dikatakan oleh Baihaqi, dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahmatullahi ta'ala alaih, Al-Fath al-Bari, bahwa ziyadah thumma tashahad, tashahada ziyadah syadah. Dengan ini apabila sujud sahwi setelah salam, tidak tashahud kembali, tidak mengulangi tashahudnya. Nah, tidak mengulangi tasawunya kembali. Dan hal ini sebagaimana juga merupakan pendapat dari Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Al-Allamah Sa'di, dan juga Al-Allamah Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Wa yushra li tarkil masnun, dan disyariatkan ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang sunnah. Dan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi memisalkan, yakni yusra, disyariatkan dalam meninggalkan sesuatu yang sunnah sujud sahwi, Imam Syaukani memisalkan dengan tasyahud al-awwal. Tasyahud awal sebagaimana telah kita pelajari hukumnya adalah wajib, bukan sunnah, sebagaimana pendapat dari Imam Ahmad rahimahullahu taala alaihi. Dengan ini seseorang ketika lupa dalam meninggalkan sesuatu yang sunnah, tidak membaca doa istiftah misalkan, tidak membentangkan tangannya ketika dalam keadaan sujud, tidak berdoa ketika dalam keadaan sujud, jadi meninggalkan sesuatu yang sunnah, yang sahih, tidak ada sujud sahwi. Wali ziyadah walau rakaatan sahwan. Dan juga ziyadah dikarenakan tambahan walau rakaatan sahwan. Walaupun satu rakaat dikarenakan lupa. Seseorang yang menambah di dalam sholatnya, contohnya menambah ketika sholat maghrib 4 rakaat tambah 1 rakaat, sholat duhur ditambah 1 rakaat menjadi 5 rakaat. Dalam keadaan seperti ini para ulama mengatakan apabila seseorang berdiri rakaat yang kelima, sholat yang kelima, maka wajib bagi dia untuk merujuk kembali. Oh ya, jelis. Dan orang-orang yang di belakangnya, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, tidak perlu untuk mengikuti imam. Kenapa? Karena ini merupakan ziyadah batilah. Seorang imam misalkan sholat 5 rakaat, ketika ditandih ucapan subhanallah imam di belakangnya, maka imam harus duduk kembali. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahmatullahi taala alaihi al-Mughni. Karena itu merupakan ziyadah-ziyadah yang tidak dihitung. Waqala Syaukani rahmatullahi taala alaihi wa li syak fil adad wa li syak dan ragu fil adad. Berdalilkan dengan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla as-salasan am arba'an falyatrah asy-syak وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم وإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan ini seseorang yang syak di dalam salatnya. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan apabila seseorang syak dalam salatnya, falam yadri, tidak mengetahui as-salasan am arba'an, 3 atau 4, falyatrahi syak, maka hilangkan keraguan itu, waliyabni ala mastaiqan, dan dia yabni ala mastaiqan, menetapkan apa yang dia yakin. Kemudian sujud 2 kali sujud sebelum salam. Fa'ingkana salah khamsan, kalau ternyata dia itu sholat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, sholatnya digenapkan dengan sujud sahwi tadi. Apabila dia sholat sempurna, maka itu merupakan penghinaan kepada syaitan. Ini masalah yang berkaitan tentang orang yang ragu di dalam sholatnya. Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, apabila seseorang ragu dalam sholatnya 3 atau 4 rakaat, maka dia falyatrahi syak, hilangkan keraguan tadi dan tetapkan apa yang dia yakin. Contohnya dia yakin, saya yakin ini 3 rakaat, yakin. Maka yang keraguan tadi hilangkan, tetapkan pada keyakinan kamu 3 rakaat. Atau kamu yakin 4 rakaat, saya yakin sholat saya 4 rakaat. Maka dalam keadaan seperti ini, seseorang yang ragu dalam sholatnya, maka dia tetapkan apa-apa yang dia yakin. Kalau 3 ya 3. Kalau 4 ya 4 rakaat. Mana yang condong hatinya? Ke 3 rakaat atau ke 4 rakaat? Kalau dia tidak yakin, tidak bisa meretapkan 3 atau 4 rakaat, masih bimbang. 3 atau 4 rakaat bingung. Enggak bisa condong per 3 rakaat, enggak bisa condong kepada 4 rakaat. Para ulama mengatakan dalam keadaan seperti ini, maka ambillah bilangan yang paling sedikit. Maka ambillah bilangan yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat, 3 atau 4 rakaat. Ambil bilangan paling sedikit. Kenapa? Ini merupakan aslam, lebih selamat. Seseorang yang tidak bisa condong kepada salah satunya, maka ambil bilangan yang paling sedikit, yaitu 3 rakaat. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, apabila dia ternyata sholat 5 rakaat, ternyata dia salah, ternyata dia sholat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu, maka sholatnya digenapkan. Dengan apa? Dengan sujud sahwi tadi. Ketika ternyata dia itu salah, maka digenapkan dengan sujud sahwi tadi. Ketika sholatnya betul, maka itu termasuk dari penghinaan kepada syaitan, penghinaan kepada syaitan. Dan Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, ketika dia sholat 5 rakaat, syafa'na lahu sholatahu. Ini menunjukkan bahwa seseorang yang salah dalam sholatnya, maka digenapkan dengan sujud sahwi, dengan dua kali sujud. Seperti dia sholat duhur, sholat asar ataupun sholat isya, ternyata dia sholat 5 rakaat, maka digenapkan dengan sujud sahwi. Maka digenapkan dengan sujud sahwi. Apabila sholatnya sempurna, ini merupakan penghinaan kepada syaitan. Qala Syaukani rahmatullahi ta'ala alaih, wa idha sajadal imam taba'ahu al-mu'tam. Apabila imam sujud sahwi, maka makmum yang di belakangnya mengikuti, maka makmum di belakangnya mengikuti. Hal ini sebagaimana para sahabat Nabi alaihissalatu wassalam, ketika Nabi alaihissalatu wassalam lupa, kemudian sujud sahwi, dan para sahabat pun ikut sujud sahwi. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang kita sebutkan, hadis Abdullah ibn Buhaynah, dan juga di dalam hadis Al-Dhul Yadain, ketika Nabi alaihissalatu wassalam lupa sholat seharusnya 4 rakaat, Nabi sholat 2 rakaat, maka orang-orang yang di belakangnya mengikuti Nabi alaihissalatu wassalam. Dengan ini makmum ketika yang lupa itu imam, maka untuk imam dan juga untuk makmum yang di belakangnya. Apabila makmum lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Ketika makmum itu sholat di awal sholat bersama imam, makmum lupa, maka tidak ada sujud sahwi. Kecuali makmum tadi masbuk dan dia lupa di pertengahan sholatnya, dalam keadaan seperti ini baru dia sujud sahwi. Sedangkan di awal sholat, dia sholat bersama imam dari awal takbiratul ihram, ma'amun lupa ini 3 atau 4 rakaat. Nah, jelas dia mengikuti gerakan imam, imruku ikut ruku, sujud ikut sujud, tapi ma'amunnya lupa. Dalam keadaan seperti ini, ma'amun tidak ada sujud sahwi. Sedangkan apabila imam yang lupa, maka untuk imam dan orang yang di belakangnya, walaupun makmum tidak lupa, untuk imam dan orang yang di belakangnya, terkecuali masbuk, seseorang yang datang pada rakaat yang 3, datang pada rakaat yang 4, sholat ketika salam, dia lupa. Tadi saya sholat bersama imam berapa rakaat yang saya dapatkan? 1 rakaat atau 2 rakaat? Lupa, mulai lupa dia. Dalam keadaan seperti ini, maka makmum sujud sahwi, maka makmum sujud sujud sahwi. Baik. Kemudian masalah yang berkaitan tentang sujud sahwi, apabila imam lupa dari lupa lebih dari 1, lupa 2 kali, lupa 3 kali, maka cukup sujud sahwinya 1 kali. Jadi ketika imam lupa tidak tasyahud awal, kemudian lupa menambah 1 rakaat, lupa dengan tidak membaca zikir ketika ruku ataupun ketika sujud, maka cukup 1 kali dalam sujud sujud sahwi. Nah, cukup 1 kali dalam sujud sujud sahwi. Kemudian hal yang berkaitan tentang sujud sahwi, bahwa tidak ada hadis yang sahih tentang bacaan doa sujud sahwi. Dengan ini seseorang ketika membaca bacaan sujud sahwi, yaitu bacaan-bacaan sujud subhanarabbiyal a'la, di dalam mengingatkan imam, sebagian dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa. Ma'amum ketika memberikan tanbih kepada imam, ketika imam lupa tidak tasyahud awal, maka dengan mengucapkan subhanallah, subhanallah, ke perempuan dengan tepuk tangan. Hal ini sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, at-tasbih lirrijal wa tasfiq linnisa, wa tasfiq linnisa. Kemudian hal yang berkaitan tentang sujud sahwi, yaitu seseorang yang lupa, contohnya lupa ketika tidak melakukan tasyahud al-awwal, dan dia ingat imma ketika dia di pertengahan ketika dia akan berdiri, atau dia ingat ketika sudah berdiri dengan sempurna, atau ketika dia ingat ketika berdiri sudah berdiri dengan sempurna dan membaca Al-Fatihah. Para ulama mengatakan keadaan orang yang lupa dalam tasyahud awal, ketika dia belum berdiri dengan sempurna, maka dalam keadaan seperti ini dia kembali kembali untuk melaksanakan tasyahud al-awwal. Kenapa? Karena belum berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Belum berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Contohnya seseorang ketika akan tasyahud awal, di pertengahan dia ingat belum berdiri dengan sempurna, baru setengah dia. Seharusnya tasyahud awal dia berdiri, ingat posisi dalam belum berdiri dengan sempurna. Dalam keadaan seperti ini, para ulama mengatakan kembali, kembali untuk melaksanakan tasyahud al-awwal. Baik posisinya seperti ini, yang jelas belum berdiri dengan sempurna. Begini misalkan, kemudian ingat ya belum tasyahud awal, maka kembali. Kemudian apabila dia ingat, dan ingatnya tadi ketika sudah berdiri dengan sempurna, maka dalam keadaan seperti ini, maka dia teruskan sholatnya, tidak perlu untuk kembali. Kenapa? Karena dia sudah berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, sudah berdiri dia. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Buhainah, Nabi alaihi salatu wassalam yang lupa tidak melaksanakan tasyahud awal. Nabi sudah berdiri dengan sempurna dan Nabi tidak kembali untuk melaksanakan tasyahud awal. Nah. Kemudian keadaan yang ketiga, seorang yang sudah berdiri kemudian sudah membaca Al-Fatihah, ingat belum tasyahud awal. Dalam keadaan ini juga sama, keadaannya sama seperti keadaan yang kedua, tidak perlu bagi dia untuk kembali lagi dan teruskan salatnya. Setelah itu sujud sahwi. Setelah itu sujud sahwi. Allah Ta'ala alam. Ini hal-hal yang berkaitan tentang sujud sahwi. Dengan ini kita sudah selesai hal yang berkaitan tentang sujud sahwi. Insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya kita masuk pada bab tentang qada salat wal fawaid insyaallah Ta'ala pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.